Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita ambil penjelasan tentang macam-macam tauhid dan maknanya. Apa makna tauhid? Apa Abdillah? Naam. Ya, ifradullahi bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Diingat-ingat. Karena sudah berulang-ulang. Ini pengertian tauhid. Dan tauhid terbagi menjadi berapa, Abu Umar? Tiga apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Nah. Kemudian di sana ada yang menambah pembagian dengan tauhidul mutaba'ah. Bagaimana mendudukkannya, Fauzan? Sebelumnya tauhidul mutaba'ah apa itu? Yang dimaksud dengan tauhidul mutaba'ah? Bu Mujahid? Nah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang diikuti secara mutlak, baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun ya persetujuannya. Ini tauhidul mutaba'ah yang merupakan konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemarin telah kita jelaskan cara mendudukkan pembagian ulama ini. Ada yang mengatakan tauhid dengan tauhidul mutaba'ah. Bagaimana cara mendudukkannya, Mbak Abdillah? Nah, secara global ya tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhidullah dan tauhidur rasul. Nah, tauhidullah inilah yang terbagi menjadi tiga, ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun tauhidur rasul inilah yang dimaksud dengan tauhidul mutaba'ah. Jadi ini cara mendudukkan pembagian ulama. Akan tapi ketika seorang mengatakan tauhid itu biasanya langsung pemahaman seorang yang dimaksud adalah tauhidullah. Jadi para ulama pun ya ketika menyebutkan pembagian tauhid mereka langsung mengatakan tiga, karena sudah terpatri dalam diri ahlussunnah wal jamaah. Demikian pula pada orang-orang yang mempelajari pembahasan ini, ketika dikatakan tauhid ya langsung menjurus kepada tauhidullah. Tapi ketika seorang mau memerinci seperti tadi itu lebih bagus. Bahwasanya tauhid secara global itu ada dua, tauhidullah dan tauhidur rasul. Tauhidullah inilah yang terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian tauhidur rasul itulah yang dimaksud dengan tauhidul mutaba'. Baik, kita masuk pada perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, merupakan ayat pertama yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab beliau ini. Wa ma di sini nafiyah. Kemudian khalaqtu maknanya aujadtu, yaitu menciptakan. Aku telah menciptakan. Al-jin yaitu makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dan ya, dalam bahasa Arab ikhwani fillah, huruf jin dan nun ketika dijadikan sebagai penyusun suatu kata itu menunjukkan makna al-khafa wal istitar, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Jadi jin ini adalah makhluk yang tidak kita lihat, makhluk gaib tidak kita lihat, karena di sini ya ada jin dan nun. Demikian pula apa jannah, surga, tidak kita melihatnya saat ini. Kemudian janin, ya janin di dalam perut kita tidak melihatnya. Demikian pula junnah, tameng, yang menunjukkan sesuatu apa, penutup. Nah, ini secara lughah. Kemudian wal insa dan manusia. Al insa, kenapa disebut dengan ins? Dikarenakan mereka itu la ya'isuna biduni inas, fahum ya'nasun ba'duhum bi ba'din. Yang berkataan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kenapa manusia itu disebut dengan al-ins. Dikarenakan yakna subak duhum biba'din, semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga sebagaimana istilah manusia saat ini disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah disebut dengan al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Di sini didahulukan jin sebagai isyarat bahwasanya penciptaan jin itu lebih awal. Jadi jin itu diciptakan lebih awal daripada penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Yang tanah liat kering ini berasal dari lumpur yang diberi bentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin-jin telah kami ciptakan sebelumnya, yaitu sebelum penciptaan manusia yang didahului dengan penciptaan Adam, yang mereka ini diciptakan min naris samum, dari api yang panas. Dari ini jelas bahwasanya jin diciptakan lebih dahulu dari manusia, dan dia diciptakan dari naris samum, dari api yang panas. Oleh karena itulah di sini ada isyarat pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, didahulukan penyebutan jin terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwasanya jin itu diciptakan sebelum penciptaan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa liya'budun, kecuali agar mereka semua, kembali kepada jin dan manusia, agar mereka semua beribadah kepadaku. Liya'buduni, dan lam pada liya'budun ini dinamakan oleh para ulama dengan lamul hikmah. Lam yang menunjukkan hikmah penciptaan jin dan manusia. Jadi makna ayat ini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu hikmah, yaitu agar mereka itu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ilmu balaghah ikhwani fillah, ketika ada nafi kemudian diikuti dengan istitsna, pengecualian, ini merupakan sekuat-kuat hasr. Jadi an-nafyu ma'al istitsna min aqwa siyaqil hasr. Penafian, ya, peniadaan yang diikuti dengan istitsna merupakan sekuat-kuatnya cara untuk pembatasan. Jadi bahwasanya memang makna ayat ini bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makna ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian pada kelanjutan ayat ini ikhwani fillah, Allah berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka itu rezeki. Tidak pula aku menginginkan agar mereka itu memberi makan kepadaku. Untuk menghilangkan prasangka-prasangka dari makhluk-makhluk yang ingin membantah hikmah yang agung ini bahwasanya, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala itu butuh terhadap makhluknya. Agar tidak timbul pikiran pada manusia ini, demikian pula pada para jin, bahwasanya Allah itu butuh dengan peribadatan mereka. Oleh karena itulah Allah berfirman pada ayat selanjutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka, tidak pula butuh mereka memberi makan kepadaku. Karena dia, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang mempunyai kekuatan yang maha sempurna. Sehingga peribadatan yang dituntun dari para makhluk itu bukanlah karena Allah butuh kepada mereka, kan, tapi dikarenakan pada hakikatnya makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan tersebut. Sehingga untuk menghilangkan prasangka ini, maka Allah pun berfirman pada ayat selanjutnya tadi, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian syahid dari ayat ini ikhwani fillah, kenapa disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala pada kitab tauhid, tidak lain karena ayat ini menunjukkan tentang hikmah penciptaan kita semua. Demikian pula hikmah penciptaan saudara-saudara kita dari kalangan jin, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Jadi kesesuaian ayat ini dengan kitab sangat jelas, karena menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah hikmah yang kita semua diciptakan untuknya. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini dan memberikan semua sarana-sarana yang menunjang untuk tercapainya hikmah tersebut. Ini hubungan antara ayat dengan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul. Untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk agar para rasul tadi menyeru kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah taghut. Kita lihat satu persatu dari kata-kata yang ada pada ayat ini terlebih dahulu sebelum menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat. Ba'atsna, telah kita ketahui apa maknanya, Fauzan? Mengutus. Fi kulli ummatin, pada setiap ummah. Dan sebagai faedah, bahwasanya ummah datang dalam Al-Quran dengan empat makna. Ini diingat-ingat. Sehingga nanti ketika mendapatkan kata ini pada ayat-ayat yang lain tidak kebingungan. Karena ternyata mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama, ummah bermakna al-ta'ifah. Yaitu jamaah, kelompok. Dan inilah yang dimaksud pada ayat ini. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, yaitu sekelompok manusia. Kumpulan dari manusia. Makna yang kedua, al-imam, pemimpin. Ini yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sungguhnya Ibrahim itu dulu adalah ummah. Maksud ummah di sini tidak akan mungkin dia dikatakan sekelompok atau sekumpulan manusia, tidak akan mungkin karena dia sendiri saja. Maka yang dimaksud dengan ummah di sini adalah imam. Kemudian makna yang ketiga, al-millah, agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah." Sungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas umat. Berarti ummah di sini maknanya bukan sekumpulan manusia, tapi maknanya adalah millah, satu agama yang mereka peluk. Jadi orang-orang kafir ini ketika diseru untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, mereka menjawab dengan jawaban taklid. Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas agama, maka kami tidak akan berganti dari agama nenek moyang kami tersebut. Demikian maksudnya. Kemudian makna yang terakhir adalah az-zaman. Waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf, "Wattakara ba'da ummah." Wadzakara ba'da ummatin. Jadi ummah di sini ya selang beberapa waktu. Ya. Ini empat makna yang disebutkan oleh para ulama dari kata ummah yang ada dalam Al-Quran. Rasulan. Sekarang makna rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menentang mereka. Jadi syarat wajib seorang rasul harus seorang laki-laki. Tidak akan mungkin ada rasul dari kalangan perempuan. Kemudian mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan rasul ini membawa risalah baru yang berbeda, yang ya, umatnya menentang risalah tersebut. Ini diantara kesimpulan yang ada dalam permasalahan pengertian rasul, ikhwani fillah. Dan insyaallah nanti kita akan bahas lebih panjang lebar pada tempatnya. An ya'budullah wajtanibut taghut. Tugas para rasul tersebut adalah menyerukan kepada manusia untuk u'budullah. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Ibadah ikhwani fillah yang diperintahkan di sini maknanya apa? Siapa yang masih ingat? Sudah sering kali kita lewati. Muhammad likul lima yahibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. ya, sampai sini ya. Dilengkapi yang dalam Mabadi' Mufidah dilengkapi sampai sini. Ini ibadah ketika dilihat dari perkara yang dilakukan tersebut. Ketika ada suatu perkara itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkataan dan perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin, itulah ibadah. Adapun ibadah ketika dilihat dari hal yang merupakan sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maknanya adalah al-khudu' wat tadhallul, yaitu kerendahan hati dan seorang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah. Jadi dilihat dari dua sisi, ikhwan fillah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga dengannya akan jelas mana-mana yang disampaikan oleh para ulama sehingga terkumpul pada dua pembagian sisi pandang ini. Yang pertama, ketika dilihat dari at-ta'abbud, jadi bentuk peribadatan itu, perkara yang dilakukan itu adalah berupa apa? Al-khudu' wa tadallul. Dia merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah ibadah. Bersamaan dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dilihat dengan sesuatu yang dilakukan, maka ibadah adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebagai contoh, puasa, maka dia ibadah karena dia dicintai oleh Allah. Dan seorang berpuasa itulah apa? Seorang sedang beribadah. Karena seorang berpuasa, apa yang dia lakukan? Dia merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Paham ini? Dua sisi pandang dalam masalah pengertian ibadah. Tayyib. Nah, inilah yang diinginkan dari diutusnya para rasul, yaitu agar mereka menyerukan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tapi jangan sampai seorang beranggapan bahwasanya cukup kemudian dia beribadah kepada Allah, tapi boleh juga beribadah kepada yang lainnya. Oleh karena itulah diikutkan wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut. Dari sini ikhwani fillah diketahui tafsir dari tauhid. Bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah makna tauhid seorang beribadah kepada Allah kemudian dia juga beribadah kepada yang lainnya. Sehingga ayat ini merupakan penjelas dari ayat yang sebelumnya. Dan sungguh Syekh rahimahullahu taala dalam menyusun kitab ini sangat bagus susunannya. Ya, ayat yang pertama menunjukkan hikmah kita diciptakan, yaitu untuk beribadah. Kemudian diterangkan makna ibadah ini dalam ayat selanjutnya, wa'budullah wajtanibut taghut. Bahwasanya harus semata-mata beribadah pada Allah dan menjauhi taghut, sembahan-sembahan yang ada selain Allah. Dan taghut apa maknanya? Telah kita lewati pada pelajaran salah satu usul. Siapa yang masih ingat apa makna taghut? Siapa yang masih ingat taghut maknanya apa? Santa. At-taghut kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Yaitu suatu perkara yang hamba ini melampaui batas padanya. Baik itu berupa perkara yang diikuti atau diibadahi atau ditaati. Inilah taghut, dan perinciannya telah kita lewati pada pelajaran salah satu usul. Yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim atau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada risalah tersebut, ru'usuhum khamsah. Pentolannya itu ada lima golongan. Siapa yang bisa menyebutkan? Iblis la'anahullah. Kemudian siapa? Muhammad. Man ubida wa huwa radin. Naam. Terus man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Terus yang terakhir man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya, ini lima ya, pentolan-pentolan taghut. Yang pertama adalah iblis, kemudian semua yang diibadai dan dia ridha, dan yang ketiga orang-orang yang menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya, dan orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu ghaib, dan yang kelima adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang ayat. Kemudian hubungan ayat ini dengan kitab tauhid telah kita singgung tadi. Apa itu? Bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya tauhid tidaklah lengkap kecuali harus terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-itsbat dan nafi. Itsbat di sini dia menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nafi dia meniadakan hak peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini yang kita ambil pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.